من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dibaca oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalil wajibnya menjamu tamu. Yaitu tatkala berada di kampung, berada di pelosok negeri, maka wajib bagi penduduk tersebut untuk menjamu, yaitu memberikan tempat bermalam dan memberikan makan satu hari satu malam. Adapun kalau tamu tersebut berada di perkotaan, yang di sana ada rumah makan, ada tempat penginapan, maka tidak wajib untuk menjamu tamu. Dan juga hadis, dalam hadis lain, jika kalian, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi suatu kaum, maka perintahkan mereka untuk menjamu tamu untuk kalian. Dan jika mereka menjamu tamu untuk kalian, maka terimalah. Namun jika mereka tidak melakukan, menjamu tamu, maka adalah kalian ambil dari hak kalian dari jamuan tamu tersebut. Dalam Al-Hamdulillah Ta'ala wa kisatu Ibrahim Al-Khalil Alaihissalam, dan kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil Alaihissalam ma'adaihi bersama dengan tamunya. Wa taqdimil ajal lahum yadullu ala anna diyafata min dini Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim AS tatkala kedatangan tamu, beliau menyuguhkan al-ajal, yaitu anak sapi. Bagi para tamu tersebut, ini menunjukkan atas bahwasanya jamuan tamu ini dari agama Ibrahim alaihissalam. Wa tadullu ala annahu yuqaddimu lid-dhaif aktsara mimma yaqul. Dan ini menunjukkan atas menyuguhkan untuk tamu ini lebih banyak dari apa yang dia makan. Satu anak sapi utuh, ya. setelah dipanggang ya, setelah dipanggang. Dan tentunya anak sapi tersebut tidak dikurangi sebelum disajikan kepada tamunya. Menunjukkan bahwasanya menjamu tamu ini lebih besar porsinya daripada apa yang dia makan sendiri. Wa hadza min mahasini hadzal din. Dan ini termasuk dari kebaikan agama ini yaitu Islam. Wa min makarimil akhlaq allati tazulu mutawatirah fi dzurriyyatihi. Dan ini adalah termasuk dari ajaran akhlak yang mulia yang tentunya terus dihidupkan, diwarisi secara temurun-temurun. Di kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu keturunan Arab ya. Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail yang berada di Arab. Sehingga dari keturunan Nabi Ismail ini turun-temurun bangsa Arab yang mereka selalu apa? Selalu mewarisi, memuliakan, menjamu tamu dengan istimewa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tamunya. Ata'at kadahal al-Islam. Sampai Islam juga menegaskan, menguatkan akan kebiasaan yang baik dari mereka. Wa hassa 'alaiha. Dan juga Islam mendorong untuk tetap mempertahankan tradisi yang baik menjadi syariat. Bal inna dinal Islam ja'ala ibn sabil aqam. Damanal huquqi al asyaratil mazkurati fi qouli ta'ala. Bahkan agama Islam ini menjadikan Ibnu Sabil yaitu orang yang mengadakan perjalanan kemudian kehabisan bekal, ini mempunyai hak untuk mendapatkan uluran bantuan dari kaum muslimin sebagaimana yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a ila qalihi wa ibnis sabil. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil. Maka berikanlah, maka sambunglah dari kerabat haknya, berikanlah kepada mereka. Dan juga berikanlah hak bagi orang-orang miskin dan hak bagi ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal untuk diberikan bantuan. Maka saya menyatakan bal ja'alallahu haqqan fiz zakati daman al-asnafis samaniyah. Bahkan Islam menjadikan Ibnu Sabil ini sebagai hak, mempunyai hak khusus ya di dalam golongan 8 yang berhak mendapatkan zakat. Wa Ibnu Sabil wa yaitu Ibnu Sabil yaitu al-musafir al-muqatti'u bihi. Yaitu musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Walillahil hamdu ala hadzal din al-kamil wa tasyri'il hakim ala alladhi huwa hada wa rahmah. Huda wa rahmah. Dan segala puji bagi Allah atas agama Islam yang sempurna ini. dan syariat yang hakim bijaksana, yang cara tersebut tentunya sebagai hidayah petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Sampai di sini keterangan saya Nabi Ta'ala di dalam menerangkan tentang bab ahkam al-at'imah, hukum-hukum tentang makanan. Kemudian kalau saya habis Allah Ta'ala, kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab fi ahkam zakati, bab dalam hukum-hukum penyembelihan, hukum-hukum penyembelihan. Lama kana min syartin illa al-hayawanil barri ayyakuna mudhakkal al-zakati al-syar'iyyati, di mana dari syarat halalnya hewan, hewan darat ya, agar menjadi halal hendaklah melalui penyembelihan yang syar'i. Binatang darat yang bisa dimakan menjadi halal tentunya dengan syarat penyembelihan secara syar'i. Wa anna ma lam yajri alaihi dzalika zakat atau tilka zakat yakunu maitatan haraman, dan sesungguhnya binatang yang tidak di melalui sembelihan kemudian dimakan tentunya akan menjadi binatang tersebut binatang mayitan, yaitu bangkai yang haram dimakan. Binatang yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i maka menjadi binatang hukumnya maitah atau bangkai yang haram untuk dimakan. Kecuali apa? Kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Maka ini tidak melalui penyembelihan maka tidak mengapa. Ya. Makan bangkai belalang dan bangkai ikan. Ini ada pengecualian yang telah kita sebutkan di depan pembahasan tentang ahkamul at'imah. Karena bahas zakati wa ma'rifatu ma yalzamu laha muhimman jiddan. Karena membahas tentang penyembelihan dan pengetahuan tentang apa-apa yang harus diketahui dari penyembelihan ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian poin berikutnya, waqad arrafa al-fuqaha'u rahimahullah bi annaha dabahun au nahar hayawan al-ma'kul al-barri fi qat'in hulkumihi wal mari'ihi au akaral muntani'i minhu. Dan para ahli fikih memberikan definisi tentang apa itu penyembelihan. Bahwasanya penyembelian adalah penyembelian atau nahar. Nahar itu biasanya khusus untuk unta, yaitu dengan cara menusuk kemudian ditarik, ditusuk kemudian ditarik, ini namanya nahar, leher unta. Kalau menyembelih kan begini ya, kalau nahar ini ditusuk dulu kemudian dipotong. Nahar hayawanil makuli, yaitu menyembelih hewan-hewan yang boleh untuk dimakan dari hewan-hewan darat. Biqat'i hulqumihi, yaitu dengan memutus tenggorokan, yaitu saluran udara. Wa mari'ihi, dan juga memutus saluran makanan atau kerongkongan. Akaril mumtani'i minhu, atau dia bisa melukai dari binatang-binatang yang tidak bisa disembelih, ya. Berburu misalnya ya. Kijang mau disembelih, dia lari. Misalnya dipanah atau ditembak. Nah, ini namanya dilukai juga agar keluar darah. Nah, ini juga termasuk dari hukum penyembelihan. Itu melukai binatang yang tidak bisa disembelih atau tidak bisa dipegang karena liar. Sumiyat bidzalika ahdan minal makna al-lughawi, dan dinamakan dari istilah tersebut, ini diambil dari mana bahasa. Iz az-zakatu fil lughati itmamu syai, di mana penyembelihan ini arti secara bahasa yaitu menyempurnakan sesuatu. Di anna zabal hayawani maknahu itmamu zuhuqihi, karena menyembelih hewan ini maknanya yaitu menyempurnakan keluarnya roh hewan tersebut. Dengan sembelih langsung ya, bisa keluar rohnya dengan sempurna. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai. Dilapalihi sampai firman Allah Ta'ala, illa ma zakaitum, kecuali apa yang bisa kalian sembelih. Itu hewan yang misalnya tercekik, kemudian sebelum mati sempat disembelih, maka tidak mengapa. Atau hewan tertanduk oleh hewan yang lain sebelum meninggal, bisa disembelih. Atau hewan yang jatuh dari ketinggian sebelum mati, bisa disembelih, maka tidak mengapa untuk dimakan. Adraktumuhu wa fihi hayatun, yaitu kalian bisa mendapati hewan-hewan tersebut, hewan-hewan yang jatuh, hewan-hewan yang diterkam oleh binatang buas yang lain, hewan yang jatuh, hewan yang apa tertanduk, dan kalian masih bisa mendapati hewan tersebut hidup. Fa'at mantum suhu kau, sehingga kalian bisa menyempurnakan kematiannya yaitu dengan disembelih. Maka ini halal, menjadi halal. Summa ista'ala dhalika fidzabhi. Kemudian istilah tersebut dipakai di dalam dzabah atau penyembelihan. Sawa'un kana ba'da isabati sabiqatin aw ibtida'in. Baik itu penyembelihan itu setelah terluka, apakah jatuh, apakah diterkam oleh binatang gas yang lain, kemudian masih hidup, ibtida'an atau tidak kena luka dulu, yaitu langsung dipegang dan disembelih. Maka ini dijadikan sebagai istilah makna penyembelihan. Kemudian poin berikutnya, qala alhamdulillah taala wa hukmu zakati annaha lazimatun. Dan hukum menyembelih adalah wajib. La yahillu syai' min hayawanin maqduri 'alaihi bidunha. Maka tidak halal hewan-hewan yang bisa dikuasai, bisa dipegang. Kemudian tanpa disembelih, maka apa? Tidak halal. Yang penting mati, yang tidak bisa ya. Dipegang kemudian ditenggelamkan di air, itu juga mati. Tapi tidak disembelih, maka tidak halal. Atau dimasukkan ke alat, kemudian disetrum. Mati, itu juga mati. Namun itu tidak halal. Yaitu karena tidak disembelih. Atau mungkin dipukul. Atau dengan cara-cara yang lain. Sehingga mati. Maka ini menjadi tidak halal. Karena tidak bermakna disembelih. Di'anna gairul muzakka biduni yakunu maitatan. Karena binatang yang mati tanpa disembelih, maka ini menjadi bangkai. Apakah disetrum atau dicekik atau ditenggelamkan. Maka menjadi bangkai, tidak halal untuk dimakan. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya tentunya binatang-binatang yang mati, yang tidak disembelih, darahnya tidak bisa keluar. Darahnya tidak keluar. Dan tentunya darah ini adalah kumpulan dari berbagai kotoran-kotoran yang ada di tubuh. Itu ada di dalam darah. Ini menurut penelitian ahli kesehatan. Sehingga seorang yang makan binatang yang tidak keluar darahnya, apakah dipukul, disetrum, atau ditenggelamkan, tidak keluar, sehingga penyakitnya berada di dalam, menyebar di seluruh tubuh hewan tersebut. Bahaya. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala annal maitata haramun illa limutarrin. Dan sungguh telah sepakat ijma' ahlul ilmi, para ulama, bahwasanya maitah atau bangkai itu adalah haram. Ila limatorin, kecuali bagi orang yang benar-benar daurat, terdesak, terpaksa makan bangkai. Waqala ta'ala dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu. Telah diharamkan bagi kalian bangkai. Kemudian Asyam menyatakan, illas sanaka wajarada. Wakulama la ya'isu ila filma. Kecuali ikan dan belalang. Dan setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air atau tergantung dengan air. Maka matinya binatang-binatang tersebut, maka bukan termasuk bangkai. Seperti ikan yang mati. Atau binatang-binatang yang mati dari binatang-binatang air, maka tidak mengapa, tidak disembelih. Waya fa yuhillu biduni zakatin, maka dihalalkan dengan tanpa disembelih dulu, ya. Nemu bangkai ikan, enggak apa-apa. Atau beli ikan yang sudah mati. Tidak mengapa, sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa itu adalah halal. Lihili maitatihi, karena halal dari bangkai ikan atau bangkai belalang atau bangkai binatang air. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yarfa'uhu, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda, uhailalana maidatani wadamani, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maidatani walhawtu wajaradu. Adapun dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang halal, fal kabidu wattihali, maka hati dan limfa, urat, segala darah yang masih tertinggal di dalam tubuh hewan tersebut setelah disembelih, maka ini halal, tidak mengapa untuk dimakan. Darah yang tidak mengalir, yang masih berada di dalam urat, hati, limpa, dan yang lainnya, setelah disembelih, maka itu halal. Wa qala bil bahri, dan telah bersabda Rasulullah SAW tentang laut. Laut bisa juga diartikan air, ya. Buat tuhuru ma'uhu, buat tuhuru ma'uhu wal al-hilu ma'itatuhu. Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya, yaitu binatang-binatang laut atau binatang-binatang air. Halal bangkainya tanpa disembelih. Selanjutnya qala Malik rahimahullah taala, wa yustaratu liz zakati arba'un syurutin. Dan disyaratkan di dalam penyembelihan ini ada empat syarat. Syarat-syarat penyembelihan ini ada empat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ahliyatul muzakki. Orang yang menyembelih atau pelaku penyembelih ini adalah orang yang memang sudah ahli atau berhak menyembelih. Fi ayyakuna akilan, yaitu orang tersebut harus berakal. Dadinin samawi, yang punya agama samawi, agama yang diwahyukan oleh Allah SWT turun dari langit, dari Allah SWT. Minal muslimina au ahlul kitabi, baik itu dari kalangan kaum muslimin atau ahlul kitab, orang yang telah diberikan kitab. Fala yubahu ma zakahu majnunun au sutranun au tiflun lam yumajis, maka tidak boleh, tidak sah sembelihnya orang gila atau sembelihnya orang yang mabuk atau sembelihnya anak kecil yang belum tamyiz, belum mencapai umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balig. Li'annahu la yasihu min haula'i qasdut tazkiyati, karena tidak sah hewan yang disembelih oleh orang gila, oleh orang yang mabuk atau anak kecil yang belum tamyiz, karena mereka tidak mempunyai tujuan penyembelihannya. Karena apa? Akalnya belum sempurna ya. Bisa jadi hanya niat membunuh saja. Atau ada apa niatnya yang lain, untuk main-main dan sebagainya, bukan benar-benar untuk menyembelih. Li'adamil aqliyati fihim, karena mereka tidak punya akal yang sempurna yang ada pada mereka. Sehingga minimal binatang yang disembelih ini adalah anak yang sudah umur 7 tahun ke atas sebelum balig. 15 tahun, 17 tahun atau orang dewasa lebih dari itu. Maka tentunya sah sembelihannya. Wala yahillu mazakahu kafirun basaniyun au majusi au mutadun au kuburiyun, dan tidak halal sembelihan orang kafir, dan juga tidak halal sembelihan para penyembah berhala, dan juga tidak halal sembelihan orang majusi penyembah api, dan juga tidak halal sembelihan orang murtad keluar dari Islam, dan juga tidak halal sembelihannya kuburiyun para penyembah kubur. Miman yunada'una al-mauta, yaitu orang-orang yang menyeru para mayit, diseru, dipanggil. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, sudah mati, dipanggil ya kan. Dimintai apa? Ya luzuna bil adrihati, mereka minta perlindungan kepada para mayit. Dipanggil-panggil untuk diminta perlindungan. Ini beribadah kepada para mayit. Wa yatlubuna min ashabiha al-madad, dan juga mereka meminta hajat-hajat mereka kepada para si mayit. Ya Syekh, apa Abdullah bin Jaran bukalah kesulitan dan sebagainya, minta kepada para mayit yang telah meninggal. Di anna hadza syirkun akbar, karena perbuatan sebenarnya adalah syirik besar. Syirik yang mengeluarkan dari Islam. Minta-minta kepada para mayit, orang-orang yang telah meninggal. Apakah yang diminta itu seorang nabi atau seorang wali atau seorang orang yang soleh atau tokoh-tokoh masyarakat. Maka ini termasuk dari perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Maka sembelihan mereka tidak halal. Wa ammal kafirul kitabi, wa ammal kafirul kitabi, adapun orang kafir dari ahlul kitab, bahwa al-yahudi wan nasrani, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yang dia punya kitab ya. Nasrani juga Injil, Taurat. Batahilu zabihatahu, maka halal sembelian mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa tu'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan makanan-makanan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hillul lakum, maka halal untuk kalian. Ezabaihu ahlul kitabi min Yahudi wan Nasara hillul lakum ayyuhal muslimun. Itu maknanya bagaimana saya menyatakan sembelian-sembelian ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara dan Nasrani halal untuk kalian wahai kaum muslimin. Wa hadza bi ijma'il muslimin, dan ini sudah menjadi kesepakatan ijma' bagi seluruh kaum muslimin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma tu'amuhum dabaihuhum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu dari riwayat Ibnu Abbas menafsirkan tu'amuhum, makanan mereka, yaitu makanan ahlul kitab, yang maknanya adalah sembelian mereka, yaitu sembelian ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian putusan selanjutnya wa mafhumul ayatil karimati annal kafira ghayra kitabi la tahilu dzabihatuhu dzabihatuhu. Maka mafhum atau pemahaman ayat yang mulia tersebut bahwasanya orang kafir selain ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maka tidak halal sembelihannya. Wahada bil ijma, ini adalah sudah menjadi ijma kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wal hikmatu fi ibahati dzabihatil kufar kitabi duna ghairihi minal kufar, dan hikmah dibolehkannya memakan sembelihan orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani bukan dari selainnya. Anna ahlul kitabi yaqtaqiduna tahrim al-zabahi li ghairillah. Bahwasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka berkeyakinan haramnya menyembelih kepada selain Allah. Mereka berkeyakinan bahwasanya haram menyembelih untuk selain Allah. Ini satu. Batahrim al-mayitat, dan juga mereka mengharamkan bangkai. Jadi ahlul kitab mereka berkeyakinan haramnya menyembelih untuk selain Allah. Ya, walaupun secara kenyataan orang-orang Nasrani ya kan, mereka juga menyembah Isa, Yesus. Namun mereka apa? Tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang syirik ya kan. Menjadikan Isa sebagai anak. Namun mereka tidak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan Allah adalah Tuhan Bapa. Mereka ada keyakinan. Ada keyakinan. Begitu juga Yahudi. Ya. Mereka punya keyakinan. Siapa yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyembelih untuk selain Allah haram bagi mereka. Dan juga haramnya maitat atau bangkai. Kenapa? Ya ajaran nabi-nabi terdahulu ya. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa haram bangkai untuk dimakan. Ini sama dengan keyakinan kaum muslimin. Lima ja'at bihi anbiya'uhum, sebagaimana yang telah dihabarkan perkara tersebut oleh nabi-nabi mereka. Yahudi Nasrani nabinya sama dengan orang Islam. Cuma kalau orang Nasrani mereka apa? Mengingkari Nabi Muhammad. Terus orang Yahudi juga mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi perbedaan sehingga Allah SWT kafirkan mereka. Dikhilafi batiyatil kufar, berbeda dengan orang kafir yang lainnya. Fa'innahum yadbahuna lil asnami wa yastahilluna al maitat. Maka mereka, orang kafir selain ahlul kitab, mereka menyembelih untuk patung berhala. Dan juga mereka menghalalkan bangkai. Sehingga penyembelihan orang kafir selain ahli kitab maka tidak halal. Asatu sani, syarat yang kedua. Tawafurul alat. Alat sembelian yang memadahi. Yang pantas untuk menyembelih alat. Watubahu az-zakatu bikuli muhaddadin yang haruddan fihadihi. Maka dibolehkan menyembelih dengan alat-alat yang tajam, yang bisa mengalirkan darah dengan ketajaman alat tersebut. Sawa'un kana minal hadidi awil hajari aw ghairi dzalik. Baik itu alat tersebut terbuat dari besi atau terbuat dari batu atau yang lainnya. yang penting tajam. Ma ada sinu wadufru, selain alat yang terbuat dari gigi dan alat yang terbuat dari kuku. Walaupun tajam, alat tersebut dari gigi atau dari kuku, maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Wala yahil zabahu bihima, maka tidak halal menyembelih dengan keduanya, yaitu alat yang terbuat dari gigi dan terbuat dari kuku. Dikali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, dari hadis Rafi' bin Udaij muttafaqun alaih, ma'an harad damu wa zikrasmullahi alaihi fakuluhu laisa sinu wa dhukru. Apa saja yang bisa mengalirkan darah dari binatang sembelihan dan disebut nama Allah, maka makanlah binatang tersebut, selain dari alat yang terbuat dari gigi dan terbuat dari kuku. Mustafakon aleh. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam perkara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza tanbihun ala adami tazkiyati bil idham. Ini adalah sebagai tanbih, peringatan, yaitu tidak bolehnya penyembelihan dengan tulang. Ima linaja sati babiha, baik itu karena adanya najis di sebagian tulang tersebut. Ali tanji siha ala mu'minil jinni, atau karena dengan kenajisan tersebut sehingga tidak bisa dimakan oleh orang-orang mukmin dari bangsa jin. Hikmah kenapa tidak boleh menyembelih dengan alat yang terbuat dari tulang. Gigi juga tulang, kuku juga tulang ya. Pertama hadis, dan hadis yang lengkap, yaitu yang berbunyi sebuah hadis hukum andalik, maka aku akan mengabarkan kepada kalian tentang tersebut. Ammasin fa'idaman, adapun gigi, maka gigi itu adalah tulang. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi termasuk tulang. Dzalika al-almu, yaitu itu adalah tulang. Wala yahilu adzabah bihi, maka tidak halal menyembelih dengan tulang. Wa qala wa amma dzukru, adapun alat yang terbuat dari kuku, pamadal habasati, habasati, maka pasikunul habasah wala yakhiru azzarhu bihi, maka pisau habasah, yaitu pisau yang terbuat dari kuku yang berasal dari negeri Habasah, maka tidak halal menyembelih dengan pisau yang terbuat dari kuku yang berasal dari negeri Habasah. Bola dalam serap yang dapat kami sampaikan pada pelawikum. Berikan di kesempatan yang kedatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Barakallahu'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.